وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد kita melanjutkan pada permasalahan berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani rahimahullah dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Setelah pada kajian tadi kita membahas tentang al-iman, bahwasanya al-iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Naam, sebagaimana dalam hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Maka pada sore hari ini kita membahas tentang salah satu permasalahan terkait dengan sholat, yaitu hukum seorang yang meninggalkan sholat. Nah, seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرْ وَلَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْءٌ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةَ مَنْ تَرَكَهَا فَهُوَ كَافِرْ وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ قَتْلَهُ. Permasalahan ini beliau sebutkan dalam buku Aqidah, menunjukkan bahwa masalah ini memang permasalahan penting. Kata beliau, barang siapa yang meninggalkan sholat, yang dimaksud as-salah, alif lam di sini diberi nama alif lam al-ahdiyah, alif lam yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah diketahui bersama dan jelas yang dimaksud, yaitu sholat lima waktu. Jadi as-salah yang dimaksud di sini adalah sholat lima waktu, walaupun tidak disebut kata-kata di sini as-salawatul khams atau as-salawatul maktubah, nah, awil faridah. Tetapi maksud yang dimaui oleh Imam Ahmad adalah sholat lima waktu. Nah, barang siapa yang meninggalkan sholat, yakni sholat lima waktu, faqad kafar, sungguh dia telah kafir. Walaysa minal a'mal, dan tak ada satu amalan pun, tarkuhu kufrun, yang meninggalkan amalan tersebut tergolong kekafiran, illa sholat, kecuali sholat. Ini mengisyaratkan Imam Ahmad rahimahullah adanya pembahasan lain, apakah orang yang meninggalkan zakat dan saum Ramadan dengan sengaja tergolong juga kafir ataukah tidak. Terjadi pembahasan di kalangan ulama salaf. Nah, ada sebagian ulama salaf yang mengafirkan barang siapa yang meninggalkan arkan Islam yang lima, rukun Islam yang lima, termasuk di dalamnya di samping sholat, zakat, saum, dan ada yang berpendapat demikian. Namun Imam Ahmad di sini menegaskan bahwa tak ada satu amalan pun yang apabila ditinggalkan pelakunya menjadi kafir, kecuali sholat. Kecuali sholat. Nah, perlu kita bahas di sini beberapa pembahasan. Sebelum itu kita lanjutkan matan ini. Man tarakaha fahuwa kafir. Di sini penegasan dari Imam Ahmad. Man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat lima waktu, maka dia kafir. Perhatikan baik-baik. Pertama beliau mengatakan apa? Man taraka sholat faqad kafar. Kemudian dipertegas dengan ucapan laisa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa sholat. Tak ada satu amalan pun yang apabila ditinggalkan pelakunya menjadi kafir kecuali sholat. Ini penegasan. Ditegaskan yang ketiga, man tarakaha fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Tegas demi penegasan. Nah, dipertegas lagi yang berikutnya, waqad ahallallahu qatlahu. Allah telah menghalalkan untuk membunuh orang tersebut yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, ini juga penegasan. Dan di sini yang penting diingatkan, pertama bahwa yang melakukan ini, tindak membunuh orang yang tidak sholat dengan sengaja, bukan masing-masing muslim, ya, tetapi yang melakukan siapa? Waliyus, penguasa. Tidak semua orang yang melakukannya, termasuk memerangi Khawarij, dan yang semisalnya para tukang sihir, dukun-dukun ya, dibunuh, itu yang melakukan siapa? Waliul Amr, bukan masing-masing muslim atau partai-partai atau organisasi-organisasi ya, atau kabilah-kabilah ya. Yang melakukan adalah Waliul Amr. Kemudian waqad ahallallahu qatlahu, sungguh Allah telah menghalalkan untuk membunuhnya. Naam barakallahu fikum, dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i juga Al-Imam Malik perkataan yang sama, bahwa seorang yang meninggalkan sholat dibunuh. Cuma ada perbedaan antara ucapan Al-Imam Ahmad dengan dua imam itu tadi, Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i. Kalau Al-Imam Ahmad mengatakan faqad halallahu qatla, qatl yang di sini karena qatl kufur, karena dia telah jatuh pada kekafiran. Nah, tapi Al-Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini. Beliau mengatakan tidak sampai pada tingkat kufur ya, walaupun sepakat bahwa itu adalah dosa yang sangat besar, lebih besar dari zina, lebih besar dari khamar ya, orang meninggalkan sekali sholat dosanya lebih besar dari khamar, lebih besar dari zina. Nah, barakallahu fikum. Itu Al-Imam Ahmad menganggap pembunuhannya ini disebabkan kekufuran, diistilahkan dengan qatl kufur atau qatl ridda ya. Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i pembunuhannya bukan karena kufur, tapi qatl haddin, sebagai tindak pidana terhadap tindak pidana yang telah dia melakukan sebuah pelanggaran besar dalam syariat ya. Maka salah satu hukumannya adalah dibunuh. Jadi ada beda pemahaman. Terkait dengan ucapan Al-Imam Ahmad, walaysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun ya, illa salah, ini dinukilkan dari banyak salaf yang mengucapkan seperti ini. Di antaranya dari Al-Imam Abdullah bin Syafiq Al-Uqaili, salah satu ulama di masa tabi'in bernama Abdullah bin Syafiq Al-Uqaili. Dia mengatakan hal yang sama sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala laita min wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nam la yarawna aw kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laisa indahum syai'un min al-a'mali tarkuhu kufrun illa shalah. Kata Abdullah bin Syafiq Al-Uqaili, tabi murid sahabat. Dia mengatakan dahulu di masa sahabat, dalam pandangan sahabat Rasul, mereka tidak memandang satu amalan yang apabila ditinggalkan menjadi kufur kecuali sholat. Jadi pernyataan Imam Ahmad ini ada pendahulunya ya, dari kalangan ulama salaf. Nah, jadi begitu kata barakallahu fikum Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahwasannya tarkus salati kufrun banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, terkhusus dari Sunnah. Kalau dalam Al-Quran Allah menyebutkan di dalam surat Maryam 6 tentang orang-orang kufar, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah generasi yang awal itu datang generasi berikutnya melanjutkan yang awal, mereka adha'us shalah, meninggalkan salat, wattaba'u syahawat, dan mengikuti kemauan syahwatnya. Nah, fasawfa yalqawna ghayya, maka sungguh pasti mereka akan mendapatkan ghayya. Ghayya disebutkan adab yang pedih. Ada yang meriwayatkan itu adalah nama, salah satu nama dari dasar neraka yang paling bawah, yang dalam. Kemudian Allah lanjutkan, illa man taba wa amana, kecuali orang yang bertaubat dan beriman. menunjukkan bahwasanya tarkus shalah yang mereka lakukan itu adalah kufrun, sehingga taubat itu akan sempurna apabila disertai dengan iman kembali. Nah, wa amila salihan, dan kemudian satu beramal saleh, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka-mereka lain akan masuk jannah. Naam, dan tidaklah mereka akan diwalimi sedikit pun. Nah, ini dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari sunnah, ada beberapa hadis, antara lain hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasulullah menyatakan, inna bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah. Inna bainar rajuli wal kufri wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Sesungguhnya pembatas antara seorang dengan kekufuran dan kesyirikan, pembatasnya itu adalah tarkus shalah. Nah, kalau sudah ditinggalkan, sudah dia jatuh pada kekufuran dan kesyirikan. Nah, ini dalil yang pertama. Hadis Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Dalil yang kedua adalah hadis Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami, nah, dengan mereka kaum mukminin itu as-salah, barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Nasnya wadah ya, ha? Ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua ini hadis Buraidah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam, hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah atau Ashabus Sunan. Hadis siapa yang kedua tadi? Buraidah. Yang pertama tadi hadis Jabir. Hadis Jabir diriwayatkan Imam Muslim, hadis Buraidah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah atau Ashabus Sunan. Ini dalil yang kedua. Dengan tegas di sini mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Dalil yang ketiga adalah beberapa hadis yang membimbing umat di dalam menyikapi penguasa-penguasa yang zalim, ya, yang bermaksiat kepada Allah. Ketika Rasulullah menyampaikan akan munculnya penguasa-penguasa yang seperti itu, para sahabat bertanya, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, tidakkah boleh kita ini memerangi mereka, penguasa yang seperti itu? Dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat bertanya, afala nuqatiluhum, tidakkah kita ini boleh untuk memerangi penguasa-penguasa yang seperti itu wahai Rasul? Rasulullah menjawab, qala la ma sallau, selama mereka masih sholat. Jadi pembatas. Yang kedua, kalau tadi hadis Auf bin Malik diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, tadi hadis Ummi Salamah, hadis Ummi Salamah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis Auf bin Malik juga hampir sama. Sahabat bertanya, afala nunabiduhum bisayf ya Rasulullah? Dalam hadis Auf bin Malik, yang pertama tadi hadis siapa? Ummi Salamah, diriwayatkan Imam Muslim. Hadis Auf bin Malik juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, hampir sama lafadznya. Afala nunabiduhum ya bisayf ya Rasulullah? Bolehkah kita mencabut kekuasaan dia dengan saif, yakni pemberontak, pedang, ya, itu nanti akan terbunuh. Salah satu dari, maka Rasul menjawab, la ma aqama fikumus shalah. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Jadi pembatas. Padahal dalam hadis Ubadah bin Shamit, hadis Ubadah bin Shamit, Rasulullah ditanya juga dengan pertanyaan yang sama. Berarti ini masalah ini berulang-ulang di masa Rasul. Rasulullah mengingatkan sahabat dari kondisi penguasa-penguasa yang jahat, tidak adil, kejam dan seterusnya, ya, itu berulang kali di masa sahabat. Berarti memang ini serius sekali yang kemudian Khawarij jatuh dalam kemungkaran ini. Barakallahu fikum. Dan hadis Ubadah bin Shamit, sahabat juga bertanya, afala nuqatiluhum, afala nunabidhuhum ya Rasulullah? Qala la, illa an taraw kufran bawahan alaikum fihi minallahi aw fi alaikum indallahi fi burhan. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik hadis Ubadah bin Shamit. Ketika sahabat bertanya, bolehkah kita memerangi mereka ya Rasul, yang sudah seperti itu kemungkarannya, kejam, bengis, zalim? Qala la, illa, kecuali, antara kufran bawahan, kecuali kalian menyaksikan, mendapati kekufuran yang nyata, indakum minallahi fihi burhan, kalian memiliki hujjah dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kekufurannya tadi. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Dari sini, apa itu kufur yang wadih, yang jelas? Ditafsirkan dalam hadis lain, yaitu tarkus salat. Dari sini kita tahu bahwa tarkus salat itu adalah kufran bawahan. Kekufuran yang wadih, yang jelas. Ini dalil ketiga yang menunjukkan bahwa dari kussalah amdan, dengan sengaja, bukan karena lupa, ya, dia adalah kafir. Sudah tiga dalil. Yang pertama hadis Jabir dalam Sahih Muslim, kemudian hadis Barakallahu Buraidah dalam As-Sunan, kemudian hadis Ummi Salamah Auf bin Malik dan Ubadah bin Shamit tentang al-hukam al-jairin, hukam-hukam yang jahat, dengan jawaban yang sudah kita dengarkan bersama. Di antara yang dijadikan dalil dalam permasalahan ini adalah hadis Abi Darda radhiyallahu anhu. Hadis Abu Darda ini di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Nah, qala awsani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku, Rasulullah sallallahu dengan wasiat, alla tusyrik billahi syai'an wa alla tatruka as-salata muta'ammidan. فَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. Agar kamu tidak berbuat kesyirikan dan jangan kamu meninggalkan sholat dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh telah terlepas darinya perlindungan Allah dan Rasulnya. Setiap muslim masih berhak mendapatkan perlindungan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah dikatakan بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ Rasulullah, berarti dia sudah keluar dari Islam. Nah, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ada hadis masih berbeda pendapat ulama tentangnya. Naam. Namun tidak sedikit pula para ulama yang menganggapnya sebagai hadis yang sahih atau hasan, yaitu barakallahu fikum, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan juga Imam Ad-Darimi rahimahumullah jami'an. Qala, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara as-salata yawman, di suatu hari Rasulullah menyebutkan tentang perkara salat. faqala man hafaza 'alayha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang sungguh-sungguh menjaganya, sungguh dia baginya nanti di hari kiamat nur, cahaya. 6. Burhan, hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan najat, keselamatan, yakni dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaganya, lam yakun lahu nurun wala burhanun wa najatun, maka dia tidak akan mendapatkan nur, wala burhan, wala najat. Kemudian Rasul lanjutkan, wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman. Di hari kiamat nanti akan dibersamakan dengan Qarun, Fir'aun wa Haman. Hadis ini masih diperbincangkan. Syekh Al-Albani menyebutkan di dahulu menghasankan hadis ini, namun pada akhirnya beliau rujuk dan menganggapnya sebagai hadis yang dhaif. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dari sini kita mengetahui sekelumit dalil-dalil tentang kufri tarikis salat, kufurnya seorang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Apakah harus seumur hidupnya dia meninggalkan, atau harus yakni lima waktu dia tinggalkan? Jawabannya enggak. Hatta walau satu kali salat dengan sengaja dia tinggalkan, maka masuk ancaman ini, faqad kafar. Masuk ancaman hadis Jabir, inna bainar rajuli wa bainal kufri wa syirik as-salah au tarkus salah. Setelah kita tahu dalil dari Al-Quran, juga kemudian dalil dari sunnah, ketahui bahwa tidak sedikit para ulama yang menukil ijma' sahabat tentang permasalahan ini, bahwa sahabat telah berijma' tarikus shalah kafir, sebagaimana dinukilkan oleh banyak ulama. Nah, sebagaimana tadi dinukilkan dari siapa? Abdullah bin Syaqiq Al-Ubaidi, salah satunya. Nah, salah satunya adalah Abdullah bin Syaqiq Al-Ubaidi menukilkan hal itu. Nah, begitu juga Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau menyatakan sa'irus sahabat, seluruh sahabat. Nah, wa man ba'dahum minat tabi'in, dan yang sesudahnya dari para tabi'in. Nah, yukaffiruna tarikas salah mutlaqan, mengkafirkan orang yang meninggalkan salat secara mutlak. Maksudnya secara mutlak ini baik meninggalkannya sekali ataukah lebih. Nah, baik dia meyakini salat itu wajib hukumnya, apalagi mengatakan salat tidak wajib. Di sini penting untuk diketahui, di antara hujjah pihak yang mengatakan bahwa tarikus shalah itu tidak kafir, tetapi yang kafir itu adalah orang yang mengatakan sholat lima waktu itu tidak wajib. Walaupun dia sholat, maka dia kafir. Bisa dibedakan ya. Ada seorang yang mengatakan, ini sholat lima waktu apa? Wajib, fardu. Ini yang gambar yang pertama. Tapi dia tidak sholat, lesin tidak sholat. Nah, yang ini terjadi khilaf. Mayoritas sahabat, kalau tidak seluruhnya, mengatakan adalah kafir. Yang dinukil dari mereka secara tegas disebutkan mengatakan bahwa tarikus shalah itu kafir adalah barakallahu fikum Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar ibn Khattab, Ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Darda. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Abdullah ibn Amr ibn Al-As, Mu'adh bin Jabal, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Talib. Ini semua mengatakan bahwa tarikus shalah. Barakallahu fikum. Dan Ibn Hazm menegaskan walam na'lam mukhalifan lahum min hadzal sahabat. Kami tidak pernah mengetahui satu orang sahabat pun yang berpendapat berbeda dengan nama-nama tadi, Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah Abbas, Abu Ibn Mas'ud, Abu Darda, Abu Hurairah, Abu Rahman bin Auf, Mu'ad bin Jabal, dan yang lainnya. Gambaran yang kedua, ini apabila orang tersebut berkeyakinan sholat lima waktu wajib, tetapi dia meninggalkan sholat. Gambaran kedua, orang yang rajin melakukan sholat lima waktu, tetapi ketika ditanya, apa hukum sholat lima waktu? Wajib atau enggak? Bebas yang mau sholat, fadhol yang kan. Enggak apa-apa. Mubah. Yang seperti ini sepakat ulama, bahwa itu kafir. Sepakat. Hatta dia sholat rajin lima waktu di masjid. Tapi tidak mau mengatakan bahwa sholat lima waktu adalah fardu atau wajib, sepakat ulama bahwa dia adalah kafir. Nah, maka dibantah oleh ulama yang mengatakan bahwa hadis-hadis tadi ya, yang mengatakan bahwa tarikus sholat itu kufur, maksudnya adalah yang mengingkari tentang fardiyah, kewajiban atau farduan sholat lima waktu. Dibantah oleh ulama, lakin hadisnya wadih. Rasulullah SAW mengatakan man tarakaha faqad kafar. Rasulullah tidak menyatakan man jahada, barang siapa yang mengingkari. Begitu juga ayat tadi. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Tidak menyatakan jahadu as-shalah. Jahadu pakai hak ya. Nah, bukan jahadu tetapi jahadu atau jahadi as-shalah. Allah tidak mengatakan jahadu, tapi Allah mengatakan adha'u. Adha'u itu maksudnya meninggalkan, menyanyiakan sholat. Nah, begitu juga barakallahu fikum hadis-hadis yang lainnya tadi. Semuanya mengatakan hadis Abi Darda, man tarakaha faqad bari'at minhu dhimmatullah wa rasuluh. Man tarakaha, tidak mengatakan man jahada. Dari beberapa dalil ini, Wallahu ta'ala alam, bahwa pendapat yang mengatakan tarikus shalah itu kafir adalah pendapat yang kuat sekali. Kuat. Baik, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Tafadhal, ada waktu ke maghrib mungkin 15 menit lagi ya. Iya. Bagaimana ada perbedaan di antara maksud kekafiran dengan kekufuran? Kata-kata kufur dan kafir. Ya, maksudnya jika dikatakan seorang itu kufur, adakah dia kafir ataupun kufur itu tidak bermaksud kafir? Ta'wil yang kedua yang mengatakan bahwa tarikus sholat itu tidaklah kufur mukhrij minan millah, ya, tidaklah bentuk kekufuran yang mengeluarkan dia dari lingkaran Islam menjadi kafir, tetapi yang dimaksud dalam hadis-hadis tadi itu faqad kafara yani kufrun duna kufrin, kekufuran yang kecil, kekufuran yang tingkatannya tidak sampai mengeluarkan dia dari keislamannya. Pendapat juga terbantah. Dia berdalil misalkan dengan hadis sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan dan membunuh seorang muslim itu adalah kufur. Kata ulama ini ya, termasuk di zaman kita ini Syekh Al-Albani rahimahullah, kufur yang dimaksud ini sepakat ulama, kufur duna kufrin, bahwa membunuh seorang muslim sepakat, walaupun tentunya dosa yang sangat besar tentunya, tetapi pelakunya tidak sampai dikatakan sebagai kafir ya, karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang qisas, seorang yang membunuh muslim dengan sengaja ya. Di akhir ayat Allah menyatakan faman rufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa adam ila jibrasan. Barang siapa yang telah dimaafkan oleh saudaranya tadi, saudara yang keluarga anak keluarganya tadi dibunuh dari keluarganya, disebut dengan akhihi, saudara. Sementara khitab ini untuk mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas, telah diwajibkan di atas kalian untuk menegakkan qisas. Siapa yang diajak bicara di sini? Mukminin, ya. Kemudian di akhir-akhir ayat tentang kisah ini disebutkan faman ufiya lahu min akhi. Ya. Masih diberi nama saudara tadi. Si pembunuh ini tadi atau keluarga yang dibunuh disebut saudaranya. Berarti saudara iman, keimanan. Ayat yang lainnya wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok besar mukminin saling berperang. Saling berperang membunuh pedang, ya. Tapi Allah sebut nama mukminin. Fa aslihu bainahuma, maka damaikan antara dua kelompok tadi. Mukminin. Ya. Hadis Abi Bakar, idzal taqal muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtul finnah. Disebut muslim jika bertemu dua orang muslim dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh di annar. Masih disebut muslim. Nah, maka dari situ hadis yang tadi, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, mencela seorang muslim, mencaci muslim itu sebuah kefatikan dan membunuhnya adalah kufur, maksudnya kufur duna kufrin, kekufuran yang tingkatannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman menjadi kafir murtad. Betul dalam hadis ini. Tapi dalam masalah salat bisa ini. Kenapa? Kita perhatikan waldeh sekali. Inna bainar rajuli wal kufri wasyirki, dengan alif wal lam. Ya. Dengan alif wal lam di sini menunjukkan bahwa kufur di sini kufur mukhrij an millatil Islam, yang mengeluarkan dari agama Islam. Begitu juga kalimat faqad kafar. Ya. Ini juga demikian. Di samping tadi hadis tentang bagaimana menyikapi penguasa yang zalim, Rasulullah menyebut kufran bawaan, kekufuran yang nyata itu adalah ditafsirkan dalam hadis lain, maka tarkus shalah. Maaf. Kalau kita sudah kenal satu hamba Allah yang muslim tapi sudah lama tidak kembali, bagaimana layanan kita kepada dia? Adakah boleh kita masih beri salam kepada dia ke? Atau kita sudah jatuhkan dia bersama-sama dengan orang kafir yang betul-betul nyata katanya ada Cina ke apa? Yang mana hukum kita berinteraksi dengan dia? Adakah ada perbezaan dan isyik ke? Nah, di sini ada sebuah problem memang ketika kita tidak menerapkan pembahasan ini dalam kehidupan. Ulama masih mencegah kita, melarang kita untuk secara takyin, secara langsung, fulan bin fulan ini tarikus sholat, kemudian kita mengatakan kamu kafir. Yang kemudian secara otomatis tak boleh salam. Secara otomatis warisnya dia tak bisa terima waris, tidak boleh dikubur di pemakaman muslimin. Nah, tentunya sepanjang hidupnya memang tak pernah sholat. Allah mustahil. Bagaimana kita nak urusan manusia begini kan? Kita boleh kalau satu belanja dia makan nak terus sholat. Diundang makan orang yang tak undang makan kan itu nak makan tu cerita, maksudnya makan di warung kita tu baru sholat kita kat luar. Dia macam kita belanja dia makan juga tu tak boleh kan? Allah mustahil. Mungkin yang pertama harus kita lalui tahapan yang mesti kita tempuh adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah dulu sampai pada dia. Sampai kalau kita bisa secara lisan, kita punya kemampuan, tidak khawatir terjadi perdebatan dan yang lain, maka lakukan. Ya pulang kendana sayang antum, ketahui bahwa anak melihat antum meninggalkan sholat dalam berapa kali. Semoga anak salah, tapi anak melihat antum meninggalkan sholat. Maka anak nasihatkan antum untuk sholat. Ingat dan dengarkan Rasul mengatakan apa-apa. Maknanya, maksudnya begini. Ini ayat hadis. Ini perkataan ulama, fatwa ulama Abu Bakar, Umar, Ibn Abbas, Ibn Umar, Abu Hurairah, semua dekat ni. Ya sudah. Jadi, lo ente mengkafirkan anak, misalnya. Ya, ente bilang anak kafir. Anak kan anak baca kan barang itu hadis. Ini kan. Ente, Kalau masih mau berdebat, ramai. Kita main cakap memang dia tak nak dengar lah. Jadi kita punya apa itu seluruh hubungan kita dengan dia bagaimana, perlu ada perbezaan ke sama saja ke? Kita mampu mengatakan kepada dia seperti itu. Ya pulang kan, dia di dalam akun. Nah, berniaga dengan tekanan tetap. Rasul mengatakan begini, ayat begini. Nasihatkan dia sholat, dia tetap tidak sholat. Nah, hentikan hubungan ini. Kalau dia yakin dengan perkataan itu, dia akan semakin akan jadi baik. Dan sholat, sampai. Begitu. Atau apa namanya yang lain atau kalau yang lain yang mulam ya umur yang nanti dekat tadi yang tidak menjangkau, ya maksudnya tidak boleh menjangkau dari pelindungan Allah, itu ada kaitan dengan Abdul Minas dia membunuh satu muslim, tidak menyentuh sampai syukur, sama itu sholat. Sholat itu hubungan manusia dengan Allah. Maksudnya dengan manusia, dengan manusia ini bunuh. Dia masih hidup, dia katanya. Coba diulang. Dia kan kufur. Iya. Dia membunuh satu muslim, tidak. Oh, membunuh, nah ya. Membunuh seorang muslim. Iya. Tidak keluar dengan. Dari iman Islam. Kalau kufur, tak sholat. Keluar dari maksudnya itu berkaitan hubungan dengan Allah dan manusia lah. Yang berkaitan dengan Allah itu dekatan tinggi kufurnya. Apa dekatan dengan manusia, dekatannya rendah sikit. Mungkin bukan demikian, karena di situ ada amalan-amalan yang itu hak Allah, ya, dan itu termasuk rukun Islam, tetapi meninggalkannya tidak tergolong kufur, seperti meninggalkan shaum, meninggalkan zakat. Tapi walaupun itu tentunya lebih besar dari yang tadi anak katakan, dari dosa zina, dosa khamr, dosa riba, lebih tinggi lagi meninggalkan shaum Ramadan atau zakat dan sebagainya. Ya, Allah Baik, nampaknya sudah maghrib. Nah, sekali terakhir. Nah, dihindarkan ta'yin. Ta'yin itu maksudnya mengatakan itu pulang itu kafir itu. Kenapa? Tak sholat dia. Nanti kita jelaskan. Bermuamalah dengan dia. Bagus kalau bisa. Kalau bisa bagus. Walaupun saudara. Walaupun saudara. Setelah nasihat. Nah, walaupun saudara, senang, kalau kita mampu untuk mengambil sikap pada dia, karena tak salah langsung mengambil. Dan saya tahu, jangan nanti kira anak apa namanya, nanti mungkin tak dengar salam mana. Lah, anak memang sengaja tak beri salam sama nanti. Karena nanti tak sholat. Dari kurang dingin lah, boleh tak ada pedang. Ia ni seperti macam mana Syekh Nur Saimin nasihatkan kita. Cara kita bermuamalah dengan Syiah. Jangan kamu memberi salam dahulu kepada dia. Jangan kamu duduk bersama dengan dia. Jika kamu telah sampaikan nasihat kepada dia, menegakkan hujah kepada dia, jika dia masih menolak, tinggalkan dia. Banyak konsekuensinya sebenarnya tentang dari persoalan ini, termasuk masalah waris. Kalau dia anak kita, mudah-mudahan Allah jadikan mukminin semuanya. Amin. Kita meninggal, dia tak tarikus sholat, dia tak berhak waris. Atau sebaliknya, orang tua kafir karena meninggalkan sholat, maka kita sebagai anaknya tidak berhak menerima waris. Karena Rasul menyatakan la yarithul mu'minul kafir walal kafirul mu'min. seorang muslim tidak akan memberikan waris kepada yang anak yang kafir, dan juga begitu ya, anak orang tua yang kafir tidak memberikan waris kepada yang mana yang syahadahnya telah gugur kan. Nah, ya. Banyak yang mau tobat harus berulang lagi. Banyak berlaku pada yang mualaf. Mualaf? Kenapa mualaf? Mereka ni setelah mereka cuma kita tahu dia Islam. Bila dia sama juga, tak ada orang yang katakan dia ni tak pernah solat. Biasanya berlaku pada mualaf-mualaf. Makanya wajib dakwah, wajib menasihati. Sampaikanlah kebenaran. Sampaikanlah barakallahu fiik. Ustaz, terakhir tadi sudah. Baik ini karena ada. Wahid. Dalam peperangan ada tipu muslihat. Ya. Ha, ini ya. Lain tajuk. Lain tajuk. Ha. Dalam rumah tangga ada ke tipu muslihat? Bisa bohong enggak? Bisa bohong enggak? Bukan bohong tapi tauriah. Tauriah. Tauriah itu kata-kata dipaham, kita memaksudkan demikian tujuan kita, dia memahami lain. Dua makna. Dua makna. Mana? Bohong lah ya. Bukan bohong. Lain, bukan bohong. Tidak bohong. Anda maksudkan lain. Anda maksud lain dengan kata-kata itu. Tapi dia memahami lain. Bukan seperti yang anda maksud. Contohnya kalau dalam bahasa Arab tauriah itu, misalkan ada orang mau merampok kita, apa merampok? Merampok. Ditodong kita itu keluarkan uang yang di kantongmu. Nah, tapi ini menjawab dengan bahasa Arab. Nah, yang masih JV man. Nah, kalimat ma ya, itu bisa diartikan masih ada, tak ada uang di kantongku. Tapi ma di sini bisa berarti alladhi, yang di kantongku ini uang. Si dia mengira ma tak ada uang. Padahal ma yang dia maksud, yang dia tuju itu adalah ma mausulah namanya dalam bahasa Arab. Artinya alladhi, yang bukan, justru malah dia membenarkan ini memang uang gitu. Si perompak mengira oh tak ada uang, ya sudah. Ini tauriah namanya, bukan dusta. Nah, mungkin di rumah tangga bisa terjadi yang demikian. Tauriah jika memang, tapi kita tak boleh bermudah-mudahan. Selalu demikian. Ya. Kondisi darurat sekali. Darurat sekali, enam. Ya. Anta misalkan menikah, dua. Ya. Dari mana kamu? Ada di masjid. Dari masjid, kemudian baru pulang dari sana, ya. Mampir masjid. Masjid. Oh, banyak ini tajuknya ini.